Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Yang berikutnya, yang ke berapa? Yang kelima. I'dharul muta'awwil idza kana ta'wiluhu sa'igan fi lisanil arab wa kana lahu wajhun minal ilmi kama ta'awwala hatibun wa qabilahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. I'dhar al-muta'awwil, memberi udzur kepada orang yang mentakwil sesuatu urusan, menafsirkan sendiri, apabila takwilnya itu memang diperkenankan, diperbolehkan, di lisanil Arab, dalam lisannya bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat luas. Tak ada satu kalimat itu memiliki makna yang banyak, sehingga kadang orang memberikan makna satu kalimat dengan makna ini, padahal bukan itu yang dimaksud dalam konteks kalimat tersebut. Maka ta'wil, memberikan penafsiran terhadap satu kalimat yang itu salah, bukan yang dimaksudkan, namun dia mentakwilnya karena memang datang makna seperti itu dalam bahasa Arab. Wa kana lahu wajhun minal ilmi, dan juga takwil tersebut dari si ilmu itu bisa. Sebagaimana Hatib mentakwil, memberikan alasan kenapa sampai dia menulis surat, menitipkan surat kepada seorang wanita untuk disampaikan kepada musyrikin, dan Rasulullah SAW menerima udzurnya. Yang keenam, yajuzul afwu anil asi kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya memaafkan, memberi maaf orang yang bermaksiat. Bolehnya memberi maaf orang yang bermaksiat, orang yang berbuat zalim kepadamu. Misalnya mencuri barangmu, ini maksiat, mencuri. Kau maafkan dia. Perkara yang boleh. Atau menuduh kamu melakukan perbuatan zina. Ini semua kemaksiatan, dosa besar. Yang orang yang melakukannya itu berhak mendapatkan hukuman had. Demikian juga apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memaafkan apa yang diperbuat oleh Hatib. Beliau tidak menghukum. Padahal Hatib melakukan satu perkara yang besar, pengkhianatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis عبد الله بن عمرو بن العاص تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب تعافوا saling memaafkanlah kalian الحدود dalam perkara-perkara yang itu ada hukuman hadnya, mencuri ada hukuman hadnya, potong tangan, maka maafkan boleh. Kalau sudah sampai kepadaku, kata Rasulullah, sampai urusannya perkaranya kepadaku, dari satu perkara yang wajib padanya ditegakkan hukum had, faqad wajaba, maka wajib untuk ditegakkan. Tidak ada lagi saya memaafkan, tidak usah dipotong tangannya, saya maafkan si fulan sebelum sampai kepada hakim, ya maafkan. Nah, kalau kamu supaya orang tersebut tidak terkena hukuman, ya maafkan, jangan melapor. Kalau melapor bukan memaafkan. Nah, kalau sudah sampai kepada hakim, enggak bisa lagi, wajib tegakkan hukuman had, enggak bisa. Sebagaimana terjadi pada diri Sufyan ibn Umayyah, beliau menyebutkan ada seseorang laki-laki sarakat burdatan, dia mencuri burdah, fa'arafahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengangkat perkara ini, pencurian ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memotong tangannya, maka Sufyan ibn Umayyah mengatakan, ya Rasulullah, qad jawaztu an tajawaztu an, sungguh aku telah memaafkannya, sungguh aku telah memaafkan orang ini, artinya enggak usah dipotong tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula kana hadza qabla an ta'tiyani bihi, kalau sekiranya kamu datang, enam, kamu memaafkannya sebelum engkau datang kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipotong tangan orang tersebut. Syahidnya yajuzul afwan lil asi, boleh memaafkan orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang mendzalimi kamu, baik mendzalimi hartamu, mendzalimi fisikmu, aku maafkan, tidak melaporkan ke hakim, atau mendzalimi kehormatanmu, terkhusus pada perkara-perkara yang itu ada hukuman hadnya. Misalnya ada orang menuduh kita berzina. Kalau kita mau laporkan ke hakim, orang tersebut akan dipanggil, diminta keterangan, datangkan saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, dia dihukum cambuk 80 kali. Tapi kalau kamu memaafkan dia, tidak sampai melaporkan perkara-perkaranya kepada hakim, maka sudah, kamu selesai, tidak sampai kemudian orang tersebut dihukum had. Kemudian berikutnya, fadilatu ahli badrin, fadilah keutamaan ahli badr, wa fadilatu Hatib ibn Abi Balta'ah likaunihi min ahli badrin wal Hudaybiyah, dan keutamaan dari Hatib ibn Abi Balta'ah karena beliau ini adalah seorang yang ikut berperang di dalam perang Badr, maka dia mendapatkan keutamaan. sebagai Ahlul Badr, perang pertama dalam Islam. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan la'allallaha ittala' alaihim faqal i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian, faqad wajabat lakumul jannah, kalian mendapatkan surga. Dalam riwayat yang lain, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Dan ini banyak dikisahkan perang Badr. Bagaimana keutamanya perang Badr ini yang terjadi di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentara dari langit, malaikat. Di surah Ali Imran disebutkan kisahnya ini banyak. Wa anda muslim anna 'abdan li Hatibin ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban. فقال يا رسول الله لا دخلنا حاطب النار. Seorang budak Hatib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan Hatib. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh Hatib ini akan masuk ke dalam an-nar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kadzabta, engkau dusta. La yadkhuluha, dia tidak akan masuk ke dalam an-nar. Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah, karena Hatib ini orang yang ikut di dalam perang Badar dan Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah. Fa syahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu min ahli jannah wa annahu la yadkhulun nar. Demikian juga tersebutkan hadisnya kemarin Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Manhajus Sunnah, anna la sunnah indahum anna ahla Badrin kullahum fil jannah, anna ahla Badrin, bahwasanya ahli Badr, orang-orang yang ikut dalam perang Badr, kullahum fil jannah, seluruhnya mereka berada di dalam jannah. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, jawazu taqdimi al-masurah ila al-imam wal hakim. Jawazu taqdimi al-masurati ila al-imam wal hakim min qibali al-mu'tamidin was-siqat ladayhim kama asyara Umar radhiyallahu ta'ala anhu bidarbi 'unuki Hatibin. Faedah berikutnya, faedah yang ketujuh, bolehnya taqdimul masyurah, ay mendahulukan ide, pendapat, gagasan, mengajukan pendapat kepada imam dan hakim dari sisi orang yang terpercaya, yang thiqah di sisi mereka, di sisi imam, di sisi hakim, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menyampaikan pendapatnya, biarkan da'ni adribu unuqahu, ya Rasulullah, khanallaha wa rasulahu, da'ni adribu unuqahu, biarkan aku memukul atau memenggal leher orang ini. Ini Umar bin Khattab. Maka boleh orang yang dekat atau termasuk orang yang dipercaya oleh seorang imam, seorang hakim, untuk menyampaikan pendapatnya, mengajukan pendapatnya tentang satu perkara. Sebagaimana asyara Umar bi darbi unuki Hatibin walam yastashirhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta pendapatnya kepada Umar. Tidak mengatakan bagaimana pendapatmu ya Umar terhadap orang ini, enggak ada. Rasulullah tidak minta saran, minta pendapat kepada Umar. Tapi Umar sendiri mengajukan pendapatnya. Walam yas'alhu, dan Rasulullah tidak bertanya kepadanya. Bal tatawa huwa biqaulihi, bahkan beliau Umar radhiyallahu taala anhu melakukan sendiri, menyampaikan sendiri dengan mengatakan da'ni adribu unuqahu fakaffahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan aku penggal leher orang ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya, menahannya. Kemudian berikutnya tambahan faedah yang tidak disebutkan dalam kitab ini, wa fihi raddun ala man kaffara al-muslim bi irtikabi adh-dhunub. Dalam hadis ini bantahan terhadap orang yang mengkafirkan seorang muslim yang melakukan satu dosa. Melakukan satu dosa, dosa besar. Ini bantahan kepada mereka, yaitu kaum Khawarij. Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, kafir. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah tidaklah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Masih dia muslim, asin, fasik. Tidak keluar dari Islam. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya, ma wal hukm syar'i fi man fi murtakibil kabirah, hal yakhruju minal millah. Bagaimana hukum syariat terhadap orang yang melakukan satu dosa besar? Hal yakhruju minal millah, apakah keluar dari Islam? Kata beliau, hukum syar'i fihi, hukum syariat tentangnya adalah annahu asin, fasikun. Dia ini orang yang bermaksiat, fasik. Yang fasik. La yakhruju minal millah. Tidak keluar dari Islam, masih muslim. Misalnya orang yang minum khamar, orang yang mencuri, ini dosa besar. Tidak menjadikan pelakunya itu kafir. Khilafan lil khawarij, beda dengan khawarij mengkafirkan orang berbuat dosa besar. Anda ahli sunnah wal jamaah, az-zani fasikun, washaribun fasikun, idza lam yastahilla. Jika dia tidak menghalalkan, jika dia tidak menghalalkan dosa besar tadi, maka dia fasik. Minum khamar fasik. Tapi kalau menghalalkan, halal, boleh. Tidak berdosa minum khamar, maka ini sudah menghalalkan. Maka beda hukumnya. Jadi kafir dengan menghalalkannya tadi, dengan keyakinan halalnya. وعلى من جزم بتخليده في النار. Dan juga bantahan terhadap orang yang memastikan kekalnya dia, kekalnya orang yang berbuat dosa besar itu di dalam an-nar. Ini juga bantahan. Orang yang mengatakan bahwasanya orang berdosa, pelaku dosa besar itu kekal di dalam an-nar. Ini juga pendapatnya, i'tiqadnya al-khawarij wal-mu'tazilah, mengatakan fa'il kabirah mukhalladun finnar, pelaku dosa besar itu kekal di dalam an-nar sekalipun dia mukmin. Kalau sudah terjatuh dalam dosa besar dan dia tidak bertaubat, kalau bertaubat lain lagi. Kalau dia tidak bertaubat, dia meninggal, maka dia masuk neraka kekal di dalamnya. Wa'ala man qata'a bi annahu la budda wa yu'adzab, dan bantahan terhadap orang yang memastikan bahwasanya pasti orang yang melakukan dosa besar itu akan diazab nanti di yaumul kiamah. Masalah ini, masalah pelaku dosa besar, disebutkan oleh mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah, menukilkan oleh ulama di antaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki diampuni, Allah ampuni, dimasukkan ke dalam al-jannah tanpa disiksa. Kalau Allah menghendaki diazab, diazab dulu dalam an-nar, disiksa dulu, kemudian ma'alnya, tempat kembalinya setelah disiksa dikembalikan, dikeluarkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Karena seorang yang masih ada iman di dalam hatinya, walaupun sedikit, seberat dzarrah, semut yang sangat kecil, kalau masih ada keimanan, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencari penghuni nar yang ada keimanan dalam hatinya, keluarkan. Maka ini keyakinan Ahli Sunnah. Sebagaimana datang dalam hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, tentang orang yang melakukan dosa-dosa besar, mencuri, berzina. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, insya'a aqabahu wa insya'a afa'anhu. Jika Allah menghendaki, Allah mengikob dia, menghukum dia, disiksa dalam an-nar, wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah menghendaki, Allah maafkan. Dan ini masuk di dalamnya orang yang tidak bertobat. Dan orang yang bertobat, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, dalam Majmu' Fatawa jalan sabi sofa 6 22 wa 200, inna murtakib al-kabirah, sesungguhnya orang yang dosa besar, melakukan dosa besar, immata, kalau dia meninggal, garu ta'ib an kabiratihi, dan dia tidak bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan, fahuwa fi masyiatillah, maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah maafkan dia, Allah ampuni dia. Wa adkhalahul jannah bighairi adzabin, dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah tanpa adab. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah menghendaki azabahu, Allah mengazab dia. Ilahin, sampai kepada waktu tertentu. Thumma akhrajahu minan nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari an-nar. Wa adkhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah. Ini keyakinan sahih. Keyakinan sunnah wal jamaah. Beda dengan keyakinannya khawarij wal mu'tazilah. Mengatakan orang yang berdosa besar itu kekal di dalam an-nar, tidak akan keluar dari an-nar. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafaddalu wa hafidhakumullah.